Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin hadirin rahimani wa rahimakumullah barakallahu fikum, pada kesempatan malam ini insyaallah kita akan mengulas sedikit tentang jalan-jalan yang bisa menyampaikan seorang ke dalam jannah. Nah, sesungguhnya seorang meraih jannah dan selamat dari neraka adalah perkara yang paling menguntungkan. Siapa yang bisa selamat dari api neraka dan masuk surganya, itulah orang yang beruntung. Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang memiliki jiwa pasti mencicipi, merasakan apa? Kematian. Nah, setiap yang punya jiwa, ruh, pasti mati. Nah, innama tuwaffawna ujurahum yaumal qiyam. Tidak lain akan disempurnakan pahalanya. Pahala masing-masing jiwa. Kapan? Pada hari kiamat. Masing-masing akan disempurnakan balasannya oleh Allah di hari kiamat. Makanya kata Allah Ta'ala, faman zukhziha 'anin nari wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang dijauhkan, diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan surga, faqad faza, sungguh dia telah beruntung. Ya. Jadi kalau belum masuk surga, sungguh belum meraih apa tadi? Keuntungan. Makanya surga kata Nabi SAW, ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ketahuilah, barang yang ditawarkan oleh Allah surga, ghaliyah, barang yang mahal. Barang yang apa? Mahal. Iya. Bagaimana tidak mahal, Pak? Allah katakan, wa jannatin arduha samawati wal ard. Surga itu tempat seluas langit dan bumi. Luasnya saja seluas langit dan bumi. Iddat lil muttaqin. Semua sudah disiapkan bagi orang bertakwa. Kalau jenengan punya kali gondang seisine, kira-kira gimana, Pak? Lumayan. Larang buatan, Pak? Mahal. Mahal, Pak, kalau Anda punya harta seluas kali gondang beserta isinya. Lumayan. Kaya Anda. Padahal surga tempatnya seluas langit dan bumi. Kira-kira lebih larang bunyi, Pak? Nah, tentunya. Untuk meraih sesuatu yang mahal, butuh pertolongan Allah subhanahu ta'ala. Anda dapat dunia bukan karena kecerdasan Anda. Berapa orang cerdas tidak dapat dunia, melarat terus. Anda kaya bukan karena sebab ketekunan Anda. Berapa banyak orang yang tekun, iter, melarat terus. Kita? Iya. Semua dengan takdir Allah. Dengan pertolongan Allah. Demikian pula meraih surga. Meraih surga itu barakallahu fikum sekali lagi dengan sebab rahmatnya Allah. Bukan semata-mata amalannya. Iya. Kalau surga yang seluas langit dan bumi, maka sungguh untuk menebus. Menebus tempat yang seluas ini, tentu amalannya harus amalan yang sebanding. Tumpah? Nah, untuk nebus mobil satu aja, antum harus mengeluarkan modal yang sangat besar. Malam jadi siang, siang jadi malam. Kadang batir jadi musuh. Gara-gara kepengin punya apa, Pak? Mobil. Barang yang haram diterjang. Gara-gara ingin punya nikmat dunia sedikit. Sungguh perjuangan. Meraih surga itu sekali lagi, di dalam prinsip ahlus sunnati wal jamaah, ialah seorang masuk surga bukan semata-mata amalannya. Tapi dengan sebab apa? Rahmatnya. Bukan semata-mata dengan sebab amalannya, tapi dengan sebab apa? Rahmatnya. Paham, Ustaz? Tak ulangi maling, enggak salah paham. Nanti dipahami salah, repot saya. Di dalam prinsip ahlu sunnah, saya ulangi, bahwasanya seorang dimasukkan surga itu tidak lain karena sebab rahmatnya Allah. Bukan karena semata-mata amalnya. Oleh karena itulah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha penyayang telah menetapkan dan menyebutkan perkara-perkara yang mendatangkan rahmat Allah dari berbagai amal-amal. Dalilnya surat An-Nahl 32. Allah ta'ala berfirman, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah surga. Masuklah kalian ke dalam surga dengan sebab. Dengan sebab apa yang kalian lakukan. Jadi ada amalan-amalan yang menjadi sebab seorang dimasukkan apa? Surga. Maka Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis muttafaqun alaih dari sahabah, sahabiyah Aisyah dan Abu Hurairah, beliau bersabda, "La yudkhila ahadan al-jannah amalahu." Tidak akan dimasukkan seorang ke dalam surga dengan semata-mata amalannya. Ya. Para hadirin, maka marilah kita mencari asbab-asbab amal-amal yang mendatangkan rahmahnya Allah, yang itu menjadi sebab kita dimasukkan ke dalam surga. Ya. Para hadirin, maka dikatakan oleh seorang tabi'in namanya Khalid ibni Ma'dan rahimahullah. Kata Khalid ibni Ma'dan, "Idza fataha li ahadikum babal khair," apabila dibuka untuk seorang pintu kebaikan, "fal yusri' ilaih," bersegera. Apabila dibuka untuk salah seorang dari kalian pintu kebaikan, dibuka pintu kebaikan, dimudahkan, digampangkan, diberi kelonggaran, ada kebaikan di depan matanya. Kata Khalid ibni Ma'dan, "fal yusri' ilaih," bersegera. Jangan ditunda-tunda. Kenapa, Pak? "Fa innahu la yadri mata yuhlaq anhu," karena dia tidak tahu kapan ditutup pintu kebaikan itu. Iya, alhamdulillah kita diberi negara yang aman, tentram, damai, bisa sholat dengan tenang. Kebaikan bukan? Baik. Ahlus sunnah diberi oleh Allah Ta'ala nikmat, silahkan berdakwah tanpa takut dimata-matai oleh siapapun. Ahlus sunnah terbuka, bukan teroris masalahnya, bukan ISIS masalahnya, bukan aliran yang menyimpang dari siratal mustaqim, jalannya Rasul SAW. Maka mereka berusaha mensyukuri segala nikmat kebaikan ini, bersegera. Para hadirin, jangan nunggu-nunggu mbok ditutup pintu kebaikan. Kesempatan yang baik yang diberikan oleh Allah Ta'ala, kedamaian, keamanan, kesehatan, segera diambil untuk meraih jalan-jalan menuju surganya. Para hadirin, di antara jalan-jalan, pintu-pintu yang menjadikan seorang bisa meraih surga, yang pertama bisa berbentuk ucapan. Apa? Ucapan. Dengan modal apa ini? Ucapan. Lisan. Ya. Yang kedua, dalam bentuk amalan. Kalau dibagi-bagi ada tiga. Ucapan, bentuknya. Yang kedua, kadang apa? Perbuatan, wujudnya. Kadang bentuknya adalah barakallahu fikum amalan-amalan di dalam hati. Ikhlas, sabar. Di antara bentuk ucapan sebagai contoh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, ya, Rasulullah SAW bersabda dari jalan Jabir, nah, dan juga dalam hal sahabat Utsman bin Affan, "Man mata," siapa yang mati, wa huwa ya'lamu. Dalam kondisi ngerti la ilaha illallah daqalal jannah. Masuk surga. Iya. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dalam kondisi ngerti maknanya, isinya, maka dia masuk surga. Hadis Muslim, ucapan. Sungguh lisan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi syaratnya harus ngerti, Pak. Jangan sampai ngomong la ilaha illallah enggak ngerti maknanya, isinya. Makanya orang jahiliyah dulu enggak mau ngomong la ilaha illallah, Pak. Wa idza qila lahum la ilaha illallah hum yastakbirun. Kalau dikatakan kepada orang-orang jahiliyah, ucapkan la ilaha illallah, wa hum yastakbirun. Mereka sombong, enggak mau. Kenang apa mboten kurun, Pak? Kenapa tidak mau? Karena ngerti maknanya. Sebab kalau mengucapkan la ilaha illallah, berarti agama nenek moyangnya harus dibuang kabeh. Tidak boleh lagi datang ke kuburannya Az-Uzza minta rezeki. Tidak boleh lagi nyembelih binatang untuk Lata. Tidak boleh lagi beristighosah kepada kuburan para solihin. Ini yang bikin tidak mau. Paham ya? Ini karena ngerti makna la ilaha illallah. Makanya tidak mau. Sebab kalau mengucapkan la ilaha illallah berarti harus meninggalkan segala bentuk ibadah untuk selain murni kepada Allah. Makanya tidak mau. Abu Sofyan ketika itu datang ke Syam, bertemu dengan Raja Roma. Raja Roma sudah baca kitab dan ngerti tanda-tanda kenabian. Dia dapat info di Mekah ada orang ngaku jadi nabi. Tanya raja ini, apa yang diajarkan oleh orang yang aku nabi itu? Abu Sofyan yang masih musyrik, jujur, Pak. Tidak berani dusta. Qala nabi mengatakan, U'budullaha wahdahu la tusyriku bihi syai'a. Dia yang aku nabi itu mengatakan, ibadailah Allah saja, jangan berbuat syirik. Watrukuma yaqulu aba'ukum, tinggalkan apa yang diucapkan dari keyakinan agama nenek moyang kalian. Wa ya'muru nabi sholat, nyuruh kami sholat. Iya. Ini agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mengucapkan dua kalimat syahadat, ngerti maknanya, matinya masuk surga. Kalau tiap hari ngomong la ilaha illallah, tapi jimat tetesi disimpan di bawah bantal, mati. Masih melakukan kesyirikan. Tidak bisa mendapatkan surga. Naam. Ini yang pertama, ucapan. Yang kedua berupa ucapan juga. Apa itu? Di antaranya ialah barakallahu fikum, membaca ayat kursi. Apa ayat kursi, Pak? Ayat kursi. Allahu la ilaha illahual hayyul qayyum ilahirihi. Dalam hadis Abi Umamah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasul, bersabda Rasul sallallahu alaihi, man qara'a ayatal kursi, siapa saja yang baca ayat kursi. Kapan, Pak? Fi duburi kulli sholatin maktubatin. Setiap kali sholat, selesai sholat fardu. Ya. Apa kata Nabi? Lam yamna'hu min dukhulil jannah ila ayyam. Tidak akan ada yang menghalangi dia masuk surga kecuali kematian. Kematian yang menjadikan dia itulah yang akan menghantarkan masuk surga. Hadis dikeluarkan oleh Tobroni di dalam dikeluarkan oleh Imam Nasa'i dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Dan hadis ini barakallahu fikum dikeluarkan juga dalam Targhib wa Tarhib. Para hadirin membaca ayat kursi. Dibaca, Pak. Bukan ditulis kecil-kecil. Dikantung di spion mobil. Hah? Bukan ditemplek di tembok, pajangan. Nggo nolak apa, Pak? Dedemit. Kan itu dibaca kursi selesai sholat. Termasuk dikisahkan membaca surat Qul huwallahu ahad. Iya, atau membaca mencintai surat Qul huwallahu ahad. Apal Qul huwallahu ahad, Pak ya? Paling apa? Wong paling sering di baca subuh Qul hu, zuhur Qul hu, asar Qul hu, maghrib Qul hu. Makanya apal, Pak ya? Iya. Tapi husnudon aja, mudah-mudahan. Bacanya kita karena rasa cinta. Dikisahkan dari Anas Ibni Malik. Anas Ibni Malik menceritakan kisah orang yang ngimami di Masjid Quba. Kata Anas, menceritakan seorang Ya'umul Ansar, seorang imam yang ngimami di Masjid Quba dari orang Ansar. Wa kana yaqra, dia selalu membaca Qul huwallahu ahad fi kulli raka'atin. Setiap rakaat Qul huwallahu ahad, Qul huwallahu ahad. Fasa'alahu Rasul. Maka Rasulullah SAW menanyakan hal tersebut. Kata Anas menceritakan beliau bertanya, "Ma yahmiluka an taqra hadhihi surah fi kulli raka'atin?" Apa yang mendorongmu kamu baca surat Qul huwallahu ahad pada setiap kali rakaat? Jawabannya apa, Pak? Ya Rasulullah, ini uhibbuha. Wahai Rasulullah, saya mencintai surat Qul huwallahu ahad. Faqal, Nabi pun mengatakan, hubbuha adkholaka aljannah. Kecintaanmu kepada surat itu adkholaka aljannah, menjadikan Allah memasukkan kamu ke dalam surga. Masya Allah. Gampang apa panggil, Pak? Gampang. Kalau ikhlas. Iya, ikhlas dulu, Pak. Ikhlaskan dulu amal. Dicintai. Surat-surat tadi yang mudah, yang sering kita baca, dicintai. Jangan niatnya main banter, Pak. Wah, Qul hu aja lah main banter. Beda niatnya. Tengoklah dasarnya cinta. Disebutkan nama-nama Allah. Qul huwallahu ahad. Nama ahad. Allahu somad. Allah tempat bergantung. Lam yalid. Walam yulad. Tidak beranak. Tidak diperanakan. Walam yakulahu kufuan ahad. Ada yang sebanding dengan Allah. Hanya Allah satu-satunya yang kuasa. Tertanam di hatinya. Sehingga dia pun mantap membacanya dan mencintainya. Kecintaan dia terhadap Qul huwallahu ahad. Sehingga dia sering baca. Itu menjadi sebab Allah masukkan dia ke dalam surga. Tapi kalau niatnya main banter sholatnya keberipun, Pak? Men cepat rampung. Ya beda ya. Kudunya didasari cinta. Karena di dalamnya terdapat nama-nama Allah yang mulia. Barakallahu fikum. Ini kisah sahabat Ansor yang jadi imam. Termasuk ucapan dengan lisan, perbuatan dengan lisan. Ini sing paling mudah, Pak ya. Amalan sing gampang, sudah diberi modal, Bob, semuanya punya lisan. Nah, sudah punya modal semua, is gampang malah. Meraih surga dengan modal yang sudah ada lisan. Sekarang sing mandan bermodal lagi, baca Quran. Apa? Membaca Al-Quran. Dari sahabat Abu Hurairah. Radhiyallahu anhu ani nabi, dari nabi SAW. Yaji'u sahibul Quran yaumal qiyamah. Didatangkan di hari kiamat. Sahibul Quran, pemilik Quran. Ya, pemilik apa? Jenengan punya Quran, Pak? Sahibul Quran, pemilik Quran, didatangkan nanti kata Nabi pada hari kiamat. Fayaqul, ya Rabb, halihi fayulbisu tajal karama. Wahai Rabb, halihi, dia mengatakan, wahai Rabb, diberikan perhiasan dengan perhiasan kemuliaan. Diberi mahkota. Apa namanya? Mahkota kemuliaan. Berikan dia mahkota perhiasan. Karomah, kehormatan. Tadi berikan pakaian dan mahkota. Mahkota di atas kepalanya. Sebagai karomah. Summa yuqal, ya Rabb sidhu, wahai Rabb tambahkan dia. Ya. Maka fayul bisahu khullatal karamah, diberi pakaian kehormatan. Ya. Dan akhirnya summa yuqal, ya Rabb ardi anhu, wahai Rabb ridhoi dia. Iqra warqa wa yuzadi kulli ayatin hasanah. Baca. Iqra, baca oleh kamu. Warqa, dan terus dan ditambah setiap ayat hasanah. Hadis dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan disahhasankan oleh Syekh Albani rahimahullah. Al-Imam Barakfuri dalam Syarah Tirmidzi, yang dimaksud sahibul Quran itu apa? Maka dikatakan oleh Al-Imam Barakfuri, sahibul Quran, iqra'il Quran was'ad ala darajatil jannah. Dikatakan bagi pemilik Quran, maksudnya bacalah Quran dan naiklah di atas derajat-derajat surga. Berarti maknanya orang yang dulu di dunia punya Quran, nanti di hari kiamat disuruh dibaca, dan setiap dia membaca derajatnya semakin naik. Gitu, Pak. Makanya marilah kita berusaha sedikit-sedikit membaca apa? Kan gitu. Dihafal per huruf, tahap, sehingga nanti ketika kita sudah punya Al-Qur'an, nanti disuruh dibaca, dan kita semakin banyak yang dibaca semakin naik derajat surganya. Barakallahu fikum. Sekarang amalan yang lain yang bisa menjadikan sebab seorang itu mendapatkan surga. Kebetulan di sini dekat pasar ya. Ke pasar. Mungkin kita sering masuk pasar ya. Ya, Bang. Ternyata kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man dakhala suq?" Siapa yang masuk pasar? Faqala, lalu berdoa, "La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir." Kataballahu lahu alfa alfin hasanah, wa maha anhu alfu alfi hasanah, wa buniya lahu baitan bil jannah. Aw kama qol. Disebutkan dalam Tirmidzi wal Hakim dalam Mustadraknya Dan Pir Mustad Al-Hakim mengatakan isnaduhu sahih ala syarti syaikhain. Ya. Dan juga Barok Hassanahu Syekh Albani. Dihasankan oleh Syekh Albani. Apa artinya, Pak? Siapa yang masuk pasar lalu berdoa tadi. La ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu. Yuhi wa yumit hayyun wa huwa hayyun la yamut. Biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mau napa lagi, Pak? Yang paling sering lumbung pasar ini salah apa? Hah? Ini doa yang sering dibaca, Mbok. Sing sering lumbung pasar itu insya Allah apal doa ini. Doa ini dibaca ketika masuk pasar. Maka Nabi SAW mengkhabarkan. Siapa yang baca doa ini dicatat. Alfu alfin hasanah. Dan dihapus alfu alfin hasanah. Dan dibangunkan baginya rumah di dalam surga. Barakallahu fikum. Nah. Jadi apalagi yang namanya pasar. Tempat yang Rasul mengatakan sallallahu wa abghadul bilad ilallahi masajid wa abghadul bilad ilallah aswaquha, tempat yang sangat dibenci oleh Allah pasarnya, Pak. Hah? Wa abghadul bilad ilallah masajid, tempat yang paling dicintai masjidnya. Ya. Karena di pasar kata Nabi yunsabu fiha royatuha, setan mengibarkan apanya? Benderanya. Banyak terjadi kecurangan. Di mana, Pak? Pasar. Mengurangi timbangan. Di mana, Pak? Di pasar. Perdukunan. Di mana, Pak? Di pasar. Ikhtilat. Di mana, Pak? Di pasar. Banyak lah ya. Oleh diri sih mungkin tidak rampung malam ini. Banyak, Pak. Maka butuh sekali pertolongan Allah. Donga. Ingat. Mohon pertolongan masuknya ke pasar itu dapat apa tadi? Ridhonya Allah. Dikir. Barakallahu fikum. Naam. Apalagi? Masih dengan lisan ya? Masih dengan lisan bawah ini? Banyak, Pak. Membaca Sayyidul Istighfar. Berapa, Pak, Sayyidul Istighfar? Allahumma anta rabbi. Terus? La ilaha illallah. Itu dibaca, Pak. Siapa yang membaca Sayyidul Istighfar dalam kondisi dia yakin. Saya yakin, Pak. Maka barakallahu fikum. Allah Ta'ala menjadikan apa yang diucapkan dari Sayyidul Istighfar itu menjadikan sebab dia dimasukkan ke dalam surganya. Barakallahu fikum. Iya. Hadis dikeluarkan oleh Bukhari di dalam sahihnya. Dari Saddad Ibni Aus. Saddad Ibni Aus. Siapa yang baca Sayyidul Istighfar? Minan nahar. Di waktu siang. Mungkinan. Dalam kondisi apa? Yakin. Yakin, Pak. Famata min yaumih. Pada hari itu mati. Ba'da subuh baca Sayyidul Istighfar. Jam 9 mati. Maka mati pada hari itu. Qabla ayam si sebelum masuk sore. Fahuwa min ahli jannah. Kata Nabi. Dia termasuk penghuni. Baca ba'da subuh. Belum sampai sore. Mati. Masuk surga. Wa man qala haminal lail. Siapa yang baca di waktu malam. Wa huwa muqin. Dalam kondisi yakin. Famata qabla ayusbiha. Mati sebelum subuh. Sebelum subuh mati. Karena mati kadang malam atau siang, Pak. Iya. Tidak permisi dulu, Pak. Lagi nonton bal-balan. TV-nya masih hidup, orangnya sudah mati. Masya Allah. Iya, Pak. Sampai jam 2 dikira lagi nonton bal-balan Argentina lawan. Mana? Kebukura. Ternyata mati orangnya. TV-nya masih hidup. Masya Allah. mati. Baca Sayyidul Istighfar di waktu malam sebelum subuh masuk surga kalau dia mati. Hadis Rawahul Bukhari. Masya Allah. Sungguh nikmat yang besar bagi Ahlus Sunnah. Yang mereka sadar bahwa Islam itu agama yang mudah. Dengan mudah lisan. Dengan bersungguh-sungguh ikhlas membaca. Yakin apa yang dia baca. Karena dia bersih dari kesyirikan. Nah, bersih dari syirik, Pak. Bersih dari syirik. Yang pokok. Walaupun tiap hari baca Sayyidul Istighfar. Tapi syirik apa? Maju. Wa may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Matinya haram masuk surga. Walau asraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Kalau mereka mati, mati tapi berbuat syirik, la habita anhum, hapus dari mereka amalannya. Jadi yang menghapus amalan tidak bisa jadi masuk surga gara-gara melakukan tindakan-tindakan kejahatan, perbuatan dosa syirik. Mulai ngaji, apa itu syirik, apa jenisnya, apa contohnya. Penting, Pak. Ini dipentingkan. Sebab penghalang orang masuk surga. Walaupun rajin, tekun, ibadah, tapi kesyirikan, terus dia bawa sampai mati tidak bertobat, haram surga. Berikutnya, sekarang amalan ya, amalan, sholat. Di antara sholat ialah dalam hadis Abi Musa radhiyallahu anhu, Rasul SAW bersabda, man sholal bardain dakhalal jannah. Siapa yang sholat bardain subuh dan asar, dakhalal jannah, masuk surga. Berkata Imam Ibnu Hajar, hadis Bukhari ya, mutafak alaih. Berkata Ibnu Hajar, yang dimaksud bardain sholatul fajri wa sholatul asar. Sholat fajar dan sholat asar. Qolal Khitabi, Imam Khitabi berkata, sumiyata bardain, keduanya dikatakan sholat bardain, di annahuma, dikarenakan dua sholat tadi, tusallian fi bardin nahar, dalam kondisi dinginnya waktu siang, pagi, subuh, lagi atis. Asar sudah mulai apa? Dingin ya, Mbok? Iya. Kalau subuh dingin, mengundang selera apa? Tidur. Ya, Mbok? Kalau sudah siang kerja seharian, begitu masuk waktu asar, mulai dingin. Malah semakin semangat kerjanya apa? Akhirnya apa? Blas sholat apa nih? Asar. Kondisi yang berat. Ya. Maka dikatakan oleh Khitabi, wahuma torfahu hina tiatibul hawa. Dua kondisi tadi, kondisi yang paling bagusnya cuaca. Watadhabu surat surat al-har, dan hilang rasa panas. Iya. Santai gitu ya, Pak ya. Iya. Orang biasanya kalau sudah santai, lupa apa ya? Gimana? Dulu waktu masih susah, semangat, Pak. Waktu masjidnya tidak ada lampunya, wah semangat. Jauh pakai apa? Obor, Pak. Seling, kelingan waktu kecil. Ngajinya jauh pakai obor. Gitu. Begitu datang pakai sentir. Semangat. Duduk di musola sampai isya, Pak. Kadang nginep di musola. Itu waktu kita kecil ya. Itu zaman saya. Suasana tidak ada lampu. Tidak ada televisi, Pak. Televisi sekampung satu. Jadi kalau ada televisi, orang sekampung datang ke situ, Pak. Zaman dulu ya. suasana serba apa ya, terbatas lah ya. Coba sekarang, kurang apa? Kurang padam? Listrik 24 jam. Bila mati hubungi PLN, cepat nyala. Telepon datang, wa. Mu ibadah dimudahkan. Tapi malah kelalen nggih, Pak. Sekarang musala maghrib sepi orang ya, anak-anak. Dah sibuk sebagiannya dengan urusannya masing-masing. Ya toh? Kadang melalaikan. Maka jaga dua salat. Bukan maknanya salatnya nanti asar sama subuh toh, Pak. Siapa yang bisa menjaga dua keadaan yang berat? Balasannya apa tadi? Surga. Sebab sholat itu kan 5 waktu, Pak. Tapi 2 waktu inilah waktu yang membuat orang kadang lupa. Gitu? Subuh lagi menghilangkan rasa capek. Ada adzan hayya ala sholah. Bukannya ambil air wudhu, tangguh. Lanjut ngimpine. Gitu? Begitu kerja seharian, mulai dingin. Ah, wis adem, lanjut lagi. Hilang asarnya. Sungguh rugi orang yang meninggalkan. Siapa yang meninggalkan sholat asar, rugi. Binasa, kata Nabi, binasa harta dan keluarganya. Binasa apa nih? Harta dan keluarganya. Barakallahu fiik. Yang kedua, Pak, amalan masih ya. Jadi jangan dipahami nanti sholat temung subuh kan? Salah, jangan salah paham lah ya. Maksudnya dua sholat ini dua yang berat. Kondisi hawa lagi sejuk, nyaman. Tanggung. Tanggung ya, kalau asar ya tanggung. Tanggung, kalau pelaut, ah tanggung. Tanggung. Sekarang amalan yang berikutnya, sholat rawatib. Masih amalan? Sholat apa? Rawatib. Ma dalam hadis Ummu Habibah. Beliau mendengar, ma min abdin muslim, tidaklah hamba muslim, yusalli lillah, sholat untuk Allah. Berapa rakaat? Kulla yaum sintai asrata rakaatan. Setiap hari 12 rakaat. Tatawwu'an ghairu fardhah. Salat sunnah bukan fardu. Kalau yang fardu kan 5 waktu. Ini apa? Tatawwu, tambahan. Bukan fardu. Apa kata Nabi? Illa banallahu lahu baitan bil jannah. Kecuali Allah bangunkan rumah di dalam surga. Rawahu Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim. 12 rakaat setiap hari. Apa itu? 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat sebelum subuh. 4 rakaat sebelum zuhur. 2 rakaat setelah maghrib. 2 rakaat setelah isya. Piro iku? Pada zuhur kurang ya? Pada zuhur 2, 12. Ya. Itu, Pak. Menambah sholat, amalan sholat yang tatawu. Yang mengiringi sholat-sholat fardu. Dibuatkan, dibangunkan oleh Allah. Rumah di mana? Surga. Rumah idaman ini, Pak. Rumah apa? Idaman. Dengan modal sehari sholat 12 rakaat dibangunkan rumah. Seorang muslim nanti dibangunkan rumah di dalam surga. Ini baru amalan jalan menuju surga. Bentuknya amalan. Ya. Dan di sana nanti banyak amalan yang lain. Dan di sana ada lagi juga dengan hati. Atau amalan qalbiyah. Nah, semoga apa yang kita kaji menjadi amal ibadah dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Segala tutur kata yang tidak berkenan kesalahan. Kami mohon maaf. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.